Mas apa bang sing njaluk rek? Di Korea bang rek. Mana? Mas siapa namanya? Mas Bonder. Oh iya. Oke, spesial untuk Mas Kepu yang di Korea enggak bisa pulang. Mau dalam cinta berlayar bahtera mengarungi samudra mencapai tujuan di pantai harapan. Terima kasih. Badai dan gelombang yang datang menikam takkan merubah halunan cita-cita. La la la la la. La la la la. Oke, Jen Rena dilanjut. Iya, kan?